وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana setelah lewat dua pekan yang lalu kita tidak bisa duduk di majelis ini. Walhamdulillah Allah mudahkan kembali untuk bisa kita istifadah bersama-sama dari risalah Asy-Syarhil Mumtaz li Syekhil Islam Al-Mujaddid Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu Ta'ala. Setelah selesai beliau menerangkan tentang syarah rukun-rukun sholat, maka dihadirkan kepada beliau beberapa pertanyaan yang tentunya pertanyaan kepada para ulama itu merupakan tambahan ilmu, bahkan kadangkala suatu hal yang dinanti-nantikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dikala datang orang-orang badui atau orang-orang yang menanyakan tentang urusan agama mereka, maka para sahabat mereka betul-betul seksama memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan arahan, memberikan barakallahu fikum bimbingan kepada si penanya. Di mana yang namanya bertanya di sana ada adab-adab dan juga hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang mau bertanya. Dibawakan di dalam beberapa kitab, dalam Kitabul Adab, yakni seperti dengan judul Adabul Mustafti, adab orang yang meminta fatwa. Maka sebelum itu semua, orang yang bertanya itu motifnya berbeda-beda. Disebutkan di dalam syarah Al-Aqidah Al-Lamiyah Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, Mandumah Lamiyah li Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah, dalam syarah bait yang pertama, Ya sa'ili an aqidati wa mazhabi ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Beliau mengatakan, Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya, an aqidati wa madhabi, tentang akidah dan madhabku, ruziqal huda, akan diberikan hidayah, man lil hidayati yas'alu, orang yang dia itu bertanyanya dalam mencari hidayah. Dari sini orang yang bertanya atau orang yang belajar atau orang yang menuntut ilmu agama, maka berbagai motif ada pada mereka. Yang pertama yang paling afdol adalah mereka yang belajar dalam rangka istihda, bertanya dalam rangka istihda wal istirsyad, yakni mencari hidayah Allah, petunjuk dalam agama ini, dan meminta bimbingan arahan yang baik. Maka kata Syekhul Islam, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, maka akan diberikan hidayah mereka orang yang yakni bertanya karena memang mencari hidayah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah kelompok yang pertama, golongan orang-orang yang belajar, yang bertanya untuk mencari hidayah, bukan yang lainnya. Motif yang kedua, ada di sana sebagian golongan yang bertanya li talabil fitnati wal ikhtilaf, untuk mencari fitnah dan perbedaan. Mencari fitnah dan perbedaan. Dia bertanya bukan dalam rangka untuk mencari hidayah, walaupun sama-sama mencari pengetahuan. Namun berujung pengetahuan tersebut tatkala ternyata berbeda dengan apa yang ada padanya berupa i'tiqad, keyakinan ataupun madhab, maka di situ dia tegakkan namanya al-bara'ah, berlepas diri. Walaupun yang dia tinggalkan di atas al-haq. Maka yang seperti ini, inilah sifatnya ahlul kitab dari kalangan Yahud, di mana dibawakan di dalam sebuah tafsir yang mereka bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Maka dibawakan dalam tafsir tentang kisah mereka, orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khamsi as'ilatin, bi khamsati as'ilah, dengan lima pertanyaan. La yujibu anha illa nabi, tidaklah mampu menjawabnya kecuali seorang nabi. Lima pertanyaan yang tidak mampu menjawabnya kecuali seorang nabi. Maka ditanyalah, kaifa yakunu syabah, bagaimana seorang bisa mirip bapak atau ibunya? Maka Rasul menjawab, idza kana ma'ul ma'ur rajuli 'ala ma'il mar'ah fahuwa mithlu abih. Kalau di mana di sana airnya laki-laki, kita bahasakan air, nah, airnya laki-laki lebih dominan daripada airnya wanita, maka anak tersebut akan mirip bapaknya. Wa idza kana ma'ul mar'ati 'ala ma'ir rajuli fahuwa mithlu ummi. Aw kama qala. Sebaliknya, kalau airnya wanita lebih dominan daripada airnya laki-laki, maka dia akan mirip ibunya. Demikian sampailah pada pertanyaan kelima, tidaklah yang bisa menjawab kecuali nabi. Tinggal pertanyaan terakhir. Man yaqrubu ilaik, siapa malaikat yang dekat kepadamu? Qala Jibril. Yang dibenci oleh orang Yahud. Kalau beliau mengatakan Mikail, ini dibela. Naam. Hingga akhirnya mereka tidak mau mengikuti hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ini yang kedua. Yang ketiga juga di sana ada orang-orang yang bertanya memang tendensinya dunia. Tendensinya dunia. Bukan mencari hidayah, bukan pula mencari fitnah perpecahan, namun dalam rangka untuk mencari kepentingan dunia yang dia inginkan. Mencari dunia yang dia inginkan. Bertanya, bertanya, bertanya, hanya sekedar ingin mencari dunia. Apakah syuhrah kepopuleritasan? Apakah riasah kepemimpinan? Apakah mal wal jah, keduduk, ya harta dan kedudukan dan lain sebagainya? Yakni dunia. Merekalah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, dalam hadis riwayat Ahmad, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li ghardin min aghradid dunya illa min ashabin nar aw kama qal. Beliau mengatakan, tidaklah seorang yang mencari ilmu agama, apakah dengan cara bertanya, apakah dengan cara bermajelis, ataukah dengan cara mencari, yang mimma yubtagha bihi wajhullah, yang sesuatu yang harusnya dicari semata-mata ikhlas karena Allah. Namun ternyata orang tadi, la yata'allamuhu, tidaklah dia mempelajarinya, illa li ghardin min aghradid dunya, kecuali dalam rangka gharad, tujuan daripada tujuan-tujuan dunia. Illa kana min ashabin nar, aw kama qala, kecuali akan menjadi jilatan neraka. Ini sehingga dari sini kita akan masuk kepada as'ilah, yang di mana di sana ada adab-adab. Yang pertama adalah tentunya kita memohon kepada Allah diluruskan niat-niat kita, bertanya duduknya kita di majalisul ilm betul-betul untuk istihda wal istirsyad, untuk mencari hidayah dan meminta bimbingan arahan yang baik. Qala rahimahullah, su'alun, pertanyaan. Lau sajada wa rafa'a rijlaihi fi halis sujud nasian. Seandainya seorang bersujud, dia sujud dalam sholat dalam keadaan mengangkat kedua kakinya di dalam sujudnya ini, dan dia mengangkat kedua kakinya dalam keadaan sujud karena lupa. Allahu Akbar, sujud namun kakinya, nah, dia angkat duanya karena lupa. Maka bagaimana hukum sholatnya? Maka jawaban Syekh rahimahullah, malahu sujudun, orang tersebut tidak mendapatkan sujud. Tidak mendapatkan sujud maknanya sujudnya tidak sah. La budda an yada'ahuma 'alal ardi, harus dia meletakkan keduanya, kedua kakinya di atas bumi. Fi awwali sujud, pada awal sujud, au fi akhirihi, atau di akhirnya. Naam. Jadi sujudnya sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Indak ya, siapa santri dulu, Mas Hafid. Kenapa tidak sah? Ya, kenapa hanya sekedar tidak meletakkan kaki dikatakan tidak sah? Sementara dia lupa. Khalid. Karena tidak sempurna sujud tangga tubuhnya. Indak ya figo, belum. Hah? Arakalafik, karena dia meninggalkan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Apa rukun sholat di sini yang ditinggalkan? Indak ya, siapa sampingnya Viko? Ewa. Indak ya, Lukman apa Nu'man? Nu'man. Nu'man. Lukman. Lukmanul Hakim. Nah. Apa rukun yang ditinggalkan di sini? Sujud apa? Sujud saja. Barakallahu fikum. Sujud di atas 7 anggota badan. Apa 7 anggota badan? Indak ya, sebelahnya siapa namanya? Hah? Haris. Nah, indak. Hah? Jidat, terus hidung. Dihitung 1 ya. 2 telapak tangan, 3. 2 lutut, 5. Terus 2 jari kakinya, yaitu 7. Barakallahu fikum, asanta. Nah, sekarang di sini mana yang tidak dia letakkan, indak ya Ubaid? Ujung kakinya, yaitu kakinya tidak ditaruh di atas barakallahu tanah, barakallahu fikum. Nah ini, Syekh tidak memberikan alasan sekedar demikian. Nah ini barakallahu, fungsinya antum memahami pelajaran dari dasar. Oh ini fungsinya antum disuruh menghafal hadis, hadis arba'in, hadis apa namanya nanti umdatul ahkam, hadis hifat dan seterusnya. Kadang para ulama hanya mengatakan tidak sah. Talibul ilmi tahu, oh tidak sah karena dia begini. Orang yang tidak talibul ilmi mengatakan, oh syekh itu gampang ngomong tidak sah, enggak ada dalilnya. Enggak nyebut dalilnya, syekh tahu dalil. Hanya saja kapasitas orang yang disampaikan padanya ilmu, kadang kalau dipaparkan malah jadi bingung. Itu sebetulnya ada khilaf. Begini, begini, begini, ini, begini, begini. Intinya apalah sudah. Ya apa tidak? Nah di sini, barakallahu fikum. Maksud kita, Maksud kita, dulu sebagian Hajuriyun, pengikut Syekh Yahya Al-Hajuri, yang biasa mendengar syekhnya sebentar qala Allah, sebentar qala Rasulullah, sebentar begitu. Ketika mendengar sebagian ulama kita mengatakan, menyampaikan fatwa yang langsung pada hukum yang dimaui, enggak ada dalilnya, enggak ada dalilnya. Padahal kalau dia belajar serius, ternyata syekh punya dalil. Dalilnya manalah, itulah yang namanya syarah. Dari situlah pentingnya kita belajar kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Mungkin walaupun antum sudah bisa baca kitab, kadang syekhnya bicaranya global. Di sana dijabarkan dari arah mana, barakallahu fikum. Sehingga talabul ilmi la yastaghni anhu al-mubtadi walal muntahi. Duduk bermajelis ilmu, belajar ilmu agama tidaklah merasa cukup darinya para pemula ataupun orang yang telah mencapai derajat yang paling tinggi. Bahkan kata Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali, antum tulis. Qala Sufyan Ibnu Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali, ahwajun nasi ilal ilmi al-ulama'u. Ahwajun nas ilal ilmi al-ulama'u. Orang yang paling butuh kepada ilmu, orang yang paling butuh kepada ilmu adalah para ulama'nya. Naam. Orang yang paling butuh pada ilmu, para ulama'nya. Berarti kalau begitu, ya kita butuh pada tambahan ilmu. Ulama, kita bukan ulama, namun ingin mengambil ilmu dari ulama, berarti butuh. Alhamdulillah, saya bukan ustadz, bukan ulama, saya ikhwan biasa sajalah. Nah, antum ikhwan biasa, antum salafi. Nilainya tinggi di atas awamun nas. Berarti antum lebih butuh ilmu daripada orang awam. Nah, antum lebih butuh ilmu daripada orang awam. Nah, kalau orang awam enggak ngaji, ya awam. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai seorang salafiyin, dia itu tidak mengenal majalisul ilm. Atau jauh dari majalis ilmu, padahal inilah sumber kebaikan. Ba'dallah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, yang berikutnya. Pertanyaan kedua. Ma hukmu man sajada alal jabhati dunal anfi. Apa hukum man sajada, orang yang sujud, alal jabha, di atas jidatnya, dunal anfi, namun tidak hidungnya. Artinya hidungnya tidak menempel ke tanah. Jengking, hanya ininya saja, patuknya saja, hidungnya enggak menempel. Maka jawaban Syekh rahimahullah, as-shawabu, yang benar, annahu la yujzi. Ini tidak sah. Yang benar, tidak sah. La budda minas sujudi alal anfi. Harus dia sujud di atas hidung. Kenapa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyara ila anfihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat kepada hidungnya. Di mana memberikan isyarat? Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau menyatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum alal jabhati wa asyara bi yadihi ala anfihi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an asjuda, dalam ta'liq nomor 1, nah, untuk sujud, ala sab'ati a'udhum, di atas 7 anggota badan. Beliau rinci, alal jabha, di atas jabha, yakni batuk atau jidat. Namun alal jabha harusnya begini, namun beliau alal jabha, wa asyara biyadihi, menunjuk tangannya ila anfi, ke hidung. Nah, jabhah ini jabhah. Namun 7 anggota badan alal jabhah. Nah, menunjuk ke hidung. Wal yadaini warukbataini kedua tangannya dan kedua lututnya, wa atrafil qadamaini dan ujung-ujung jari kakinya, wala takfita asyaba wa sya'ar. Nah, tidak boleh menggulung atau melipat pakaian dan juga rambut. Nah, ini naha dari kafat. Kafat itu menggulung atau mengikat. Nah, tidak boleh menggulung ataupun mengikat rambut ketika sholat. Ketika sholat. Barakallahu fikum. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksudkan dengan jabhah bukanlah sekedar jidat, namun juga jidatnya dengan hidungnya. Nah, sehingga di sini juga dari sisi yang lainnya, karena sama seperti di atas dia, kenapa dari si mana kok tidak dikatakan sah? Karena dia meninggalkan rukun, meninggalkan rukun, yaitu sujud di atas 7 anggota badan. Ucapan beliau wassawab ini isyarah ila hunaka khilafun. Ila anna hunaka khilafun. As-shawab ini isyarah. Kalau antum mendengar jawaban seorang ulama ditanya tentang masalah fikih, biasanya menjawab yang sahih, yang rajih, yang benar, itu berarti di sana menunjukkan ada pendapat yang lainnya. Nah, namun mereka ringkas sebab nopo, oh ini mazhab ini berpendapat itu sah karena dia itu meninggalkan hal yang wajib, dalil yang menyatakan wajib sekedar umirtu dan seterusnya demikian, jadi sah. Yang lain, pendapat yang kedua mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun, dalil yang menyatakan rukun sama. Loh, dari sisi mana? Ditambah muwadhofatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus sallallahu alaihi wasallam menjaga ini dan seterusnya. Pusing enggak? Pusing. Nah, sehingga para ulama meringkas, intinya yang benar, nah itu. Thalabatul ilmi, mereka bisa menggali, mengkaji. Nah, namun para ulama kadang mereka menyampaikan hukum atau jawaban dengan yang ringkas. Nah, bukan karena mereka tidak tahu rinciannya. Dari sini pula antum jangan tertipu dengan mereka para mutafakihah, orang-orang yang sok faqih, orang-orang yang sok berilmu, mencibir kepada para duat ahli sunnah, dai kalian itu kalau jawab ringkas, ngajari taklid, pokoknya. Coba kalau kita, ustad-ustad kita lihat pemaparannya. Jadi intinya kan ada ulama yang berfatwa. Jadi kita jangan dipaksa untuk mengikuti. Ya apa tidak? Barakallahu fiik. Nah, dari sini lihat barakallahu fikum syubhat yang mereka lancarkan. Paham? Sehingga dari sini para ulama di sini wassawab yang benar, isyarah di sana adanya pendapat yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga pertanyaan, takunu sholatuhu ghaira sahihatin idza lam yasjud ala anfihi wa yu'iduha. Pertanyaan tiga, setelah dijawab pertanyaan tadi tidak sah, berarti kalau takunu ghaira sahih, takunu sholatuhu ghaira sahiha, kalau sholatnya tidak sah, idza lam yasjud, kalau dia tidak sujud di atas hidungnya, wa yu'iduha, berarti mengulangnya ya syekh, berarti harus mengulang. Jawaban saya, sholatuhu ghairu sahihah, sholatnya tidak sah. Akhalla birruqan. Nah, karena tadi saya memandang dia belum nyantel sempurna. Nah, belum nyantel kalau ini bagian rukun. Lihatlah metode bagaimana para ulama memahamkan kepada orang. Nah, orang ini masih belum nyantel. Berarti harus ngulangi kalau begitu. Iya. Kenapa? Karena akhalla birruqni. Karena dia hilang daripadanya satu rukun. Rukun apa itu? Rukun sujud di atas 7 anggota badan. Naam, yu'idu sholatahu idza kanat fariidatan. Maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya kalau sholatnya sholat fardu. Illa idza kanat raka'atan wahidatan, kecuali kalau sekedar satu rakaat saja, lam yasjud fiha ala anfi, yang dia tidak sujud di atas hidungnya pada satu rakaat. Misalnya rakaat kedua, demikian. Kenapa? Karena kelihatan kayaknya ada kotoran yang bisa menimbulkan bau. Nah, misalnya sudah ini sujudnya ya, mungkin demikian ya. Akhirnya dia enggak sujud di atas hidungnya. Nah, maka yang seperti ini kalau sekedar pada satu rakaat, tidak pada seluruh rakaat, maka fayu'idu rakaata idza tadzakkara qariban. Dia mengulangi rakaat yang tadi dia tidak sujud di atas hidung kalau masih dekat waktunya. Wa idza talal fasal, kalau termisahnya sudah panjang, sudah jalan keluar masjid sebagai misal, atau sudah zikir lama seterusnya, dia baru ingat loh tadi, maka yu'idu sholata kullaha, dia mengulangi sholat seluruhnya. Naam, secara utuh. Naam barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, mislu baqiyatil arkan, sebagaimana dia meninggalkan rukun-rukun yang lainnya. Naam, dari sini ada faedah, yakni sabarul mufti ala al-mustafti wa syekh ala talibihi. Di sini sabarnya seorang pemberi fatwa atas orang yang meminta fatwa, dan seorang guru atas muridnya. Kadang masih cari jalan yang lainnya supaya dia paham, supaya dia paham. Nah, di sini kadangkala butuh seorang, masa ini salah-salah, coba kalau ana tunjukkan dalilnya antum percaya tidak. Dalilnya mana? Oh, ternyata setahu saya dulu kalau salafi itu jamaah tahdir, benar-benar sebentar tahdir. Ternyata setelah dipaparkan siapa yang ditahdir, oh ternyata para duat dulal. Misalnya, nah, tidak semua orang ditahdir, karena di sana ada awam yang masih tertipu. Ternyata katanya, lah lihatlah, setelah dipaparkan paham. Namun yang sayang mereka yang tidak mau bertanya, sehingga termakan syubhat. Na'udzubillah min dalik. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini sabarnya para ulama mufti menghadapi orang yang bertanya. Pertanyaan keempat, assalamualaikum ilaikum ya syekh, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu wahai syekh. At-tasyahudul akhir kulluh ruknun, tasyahud akhir apakah seluruhnya rukun? Maka beliau at-tasyahudul akhir menjawab, ma'asolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajih, waqila fi sholat innaha wajibah, waqila sunnah. Lihatlah, at-tasyahudul akhir, tasyahud akhir, sampai mana lafaz tasyahud? Yakni sampai asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ataukah at-tahiyatul at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Naam, antum milih yang mana, at-tahiyatus salawatuz zakiyatu lillah. Ada beberapa lafaz di sana. Naam, lah ini sampai mana asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, inilah namanya lafaz tasyahud. Tasyahud akhir ini ditanyakan apakah seluruhnya rukun, yakni bersama solawatnya. Maka beliau menjawab, tasyahud akhir bersama solawat atas nabi ala rajih, menurut pendapat yang rajih, itu adalah rukun. Menurut pendapat yang rajih adalah rukun. Wakil dan dikatakan pendapat yang lainnya. Pendapat yang lainnya fis sholat, tentang sholat ala nabi kalau tasyahudnya ya rukun. Namun sholat Allahumma sholli ala Muhammad seterusnya, innaha wajibah, itu sekedar wajib, bukan rukun. Nah, sehingga mereka seandainya ditinggalkan tetap sah sholatnya. Wakilah sunnah, bahkan ada yang mengatakan itu adalah sunnah. Namun yang rajih wallahu alam bisawab adalah tasyahud akhir bersama solawat atas nabi dalam tasyahud akhir, Ini kata beliau yang rajih adalah rukun daripada rukun-rukun sholat. Yang wajib mana? Berlindung dari empat fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini wajib. Nah, ini wajib. Adapun tasyahudnya rukun berserta solawatnya. Ini menurut apa yang beliau rajihkan. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kalau itu lihat model penanya. Orang bertanya beda-beda. Ada yang bertanya memang cari rukhsah lah. Sudah tahu jelas ya, sudah jelas dijelaskan sama Syekh gamblang. Tapi bagaimana cara jalan supaya bisa terlepas dari kewajiban? Nah, makanya Syekh man lam yuhsini tasyahudul akhir. Bagaimana orang yang tidak bisa, belum bisa hafal tasyahud akhir? Berarti kalau itu rukun, jawabannya salatnya enggak sah. Iya apa tidak? Nah, jawab, oh, bagaimana ya? Maka Syekh, la buta an yata'allam, maka harus dia belajar. Naam. Wa ya'ti bima 'alima hatta yata'allam. Naam. Dan dia datang dengan apa yang telah diketahui sehingga dia terus belajar. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum, ini yang diterapkan beliau, tetap harus tasyahud akhir. Artinya ya harus belajar, kalau merasa tidak bisa ya harus belajar. Ini sebetulnya cambuk bagi kita. Ya. Sesuatu hal yang rukun, sesuatu hal yang wajib, terus kita tidak beralasan, oh saya belum tahu kok. Lah, kenapa tidak belajar? Paham? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni lima tas'alu, apa? Kenapa engkau tidak bertanya ketika engkau tidak mengetahui? Syifa'ul 'ay as-su'al, obat kebodohan itu bertanya. Obat kebodohan kita mencari belajar. Naam, ilmu Allah yang memberikan. Naam. Kewajiban kita belajar dan belajar itu ibadah. Belajar itu ibadah. Nah, di sini barakallahu fikum. Selanjutnya masih tasyahud akhir. Antum bayangkan Syekh menghadapi satu orang ini. Naam. Gimana ya? Ya Syekh, man qara'a tasyahudal akhir fit tasyahudil awal. Bagaimana sekarang masih kaitan tasyahud ya Syekh? Ada orang kan itu ya. Ada orang bertanya kadang dedes ya. Ini tahun dedes ya. Apa ya bahasa sini ya? Dedes apa Bu Intan? Tahun dedes ya. Dedes apa bahasa saya? Pokoknya ya itulah, kejar terus nah itu. Apa Mas Agus? Dedes ini bahasa Purbalingganya apa? Hah? Isya. Mendesak ya. Dia mendesak, barakallahu fiik. Ini dia mendesak. Man qara'a tasyahudal akhir fi tasyahudil awal. Ya Syekh, sekarang orang yang membaca tasyahud akhir pada tasyahud awal. Naam. Maka kata Syekh, yaqtasir 'ala tasyahud was salat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil awal. Wa ta'awud wa du'a yakunu fil akhir. Naam. Yaitu orang yang membaca tasyahud akhir pada tasyahud awal. Naam. Syekh mengarahkan dengan halusnya jawaban Syekh. Seharusnya cukup bagi orang tersebut untuk membaca tasyahud dan solawat saja pada tasyahud awal. Adapun ta'awud dan doa, ini dia baca di tasyahud akhir. Lakin idza akmalahu fil awal ma alaihi syai'. Akan tetapi kalau dia sempurnakan setelah solawat tadi, dia juga berta'awud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan berdoa dengan apa yang dia inginkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Terus misalnya demikian, maka ini ma alaihi syai', dia tidak terkena dosa apapun juga. Laisa alaihi syai'un, yaitu tidak ada atasnya dosa sedikit pun. Nah, barakallahu fikum. Ini selesai dari dua kisaran pertanyaan mengenai rukun dalam sujud ataupun dalam rukun-rukun sholat, meninggalkan rukun-rukun sholat, dan di sini masih tentang tasyahud. Akan datang di sana mengenai ruku dan sebagainya. Nah, barakallahu fikum, di sini dengan kita istifadah dengan soal-soal yang diajukan kepada para ulama, kita melihat para ulama kita begitu sabarnya, begitu gigihnya memperjuangkan agama ini di atas hidayah, dan juga begitu hirasnya menginginkan orang menjadi baik. Nah, orang menjadi baik, sehingga banyak-banyaklah kita berhusnudzon kepada para ulama kita, berhusnudzon kepada para duat ahli sunnah wal jamaah salafiyin. Jangan terus cepat-cepat memvonis. Ini barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ala wa alam biswab. Ini yang mudah kita baca di malam hari ini. Dan sebagai pengumuman, nanti merupakan malam Rabu pertama setelah adanya rapat warga RT 4 RW 2 berobot sini, sehingga nanti sebagaimana biasa para ikhwah nam yang tinggal di lingkungan seputaran ma'had, baik mereka yang sudah KTP ataupun tinggal di sini ataupun masih ngontrak, dihimbau dengan sangat untuk bisa hadir dalam pertemuan warga rutinitas sebulan sekali. Di mana sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban, bulan depan sudah Ramadan, sehingga mohon perhatian, barangkali ada program-program yang perlu diusulkan ataupun hal-hal yang sangat penting dan urgen untuk bisa diangkat, silakan nanti kita rembuk bersama-sama. Nah, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.